kita mulai lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala rasulillahil amin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya qad ikhwana wa akhwat, karena waktu kita sempit sekali menjelang zuhur, jadi langsung kita sambung ya. Kajiannya memang ini fawaidul fawaid, ya, ini pertemuan ke 82 atau 3 itu. Ya. Sekitar itulah. Tapi kita sudah beberapa pekan ini tidak membuka kitabnya. Ya. Jadi ini talbis ya, namanya doang kitab fawaidul fawaid, tetapi tetap ya, karena memang di dalam kitab tersebut Ibnu Qayyim al-Jauziyah menganjurkan kita melihat ke alam al-alawi dan alam as-safli. Sufali atau safli. Yaitu bagian bawah. Sekarang kita menuju ke bumi. Nah, dan tujuan dari penjabaran tentang langit kemarin dan juga bumi, semuanya ditujukan untuk tauhid. Untuk tauhid. Di sini ada pertanyaan penting. Pertanyaan ini berkaitan dengan dalil-dalil syar'i. Halis syamsu taduru hawlal ardi, kita bertanya. Apakah matahari itu mengitari bumi, mengelilingi bumi, atau apakah bumi mengelilingi matahari? Yang mana yang benar? Ya. Sekarang sebelum kita punya ilmu astronomi dan semacamnya, hal semacam ini hal yang gaib atau enggak? Nah, gaib ya. Dan hal yang gaib semacam ini, walaupun tersaksikan bendanya, disebut gaib, gerak atau tidak, itu membutuhkan dalil. Dan alhamdulillah, dalil dari nas syar'i, terutama ayat Al-Quran, itu banyak. Ini 5, aslinya ada 10 disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Tapi kita potong dan ternyata kayaknya enggak sampai 5 kita bisa bahas. Fa'ajaba Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dijawab oleh beliau dalam kitab Fatawa Arkanil Islam tentang akidah. Jadi ini berkaitan dengan akidah. Ya. Bukan hal yang sembarangan loh. Dan ini berkaitan juga dengan pendapat lawannya, yaitu apa pendapatnya nanti kita lihat. Zahirul adillati syar'iyyah. Zahirnya dalil-dalil syar'i. Zahirnya dalil-dalil syar'i. Ini berarti meninjau melalui dalil syar'i. Bukan sekadar melalui tabi'ah. Apa itu tabi'ah? Tabi'ah itu adalah gerakan alam. Maksudnya tabi'ah alam gitu. Ya, tapi ketika dalam Al-Qur'an ada dalilnya, maka kita ambil dalil. Zahir. Zahir berarti pemahaman atau pemahaman yang lebih awal masuk ke pikiran kita, yaitu zahirnya. Zahir dalil syar'i tathbutu, menetapkan. Anna syamsa, bahwasanya matahari itu allati taduru 'alal ardh. Mataharilah yang mengelilingi bumi. Itu konklusinya. Itu intinya kita belajar. Sudah selesai kalau misalnya kita sudah seperti itu. Sudah selesai. Secara syar'i, dari dalil syar'i, zahirnya mataharilah yang mengelilingi bumi. Dan ketika disebut taduru, mengelilingi, itu menunjukkan bumi itu bulat. Karena kalau misalnya bumi itu flat, terus gimana dong matahari bulat balik ini? Atau matahari besoknya matahari baru lagi, besoknya matahari baru, enggak kan? Iya, udah jelas kalau itu mah udah jelas. Wa bidawratiha, dan disebabkan daurah. Daurah di sini bukan daurah asatidzah, daurah ulama, bukan. Artinya apa? Perputarannya. Perputaran apa? Hadisnya apa? Asyams. Perputaran matahari, ya, yahsulu, terjadilah, terhasilkanlah, adalah, eksislah. Ta'aqubul laili wan nahar. Saling bersilih gantinya malam dan langit, malam dan siang. Ta'aqub ini saling mengikop satu sama lain, yaitu saling datang setelahnya satu sama lain. Ya kan? Saling datang setelahnya satu sama lain, ala sathil ard, di atas permukaan bumi. Jadi malam dan siang itu bergantung kepada daurahnya syams. Ini jelas. Dan daurah artinya berputar. Ya, malam dan siang membutuhkan daurahnya syams. Itu kalau kita meyakini matahari lah yang mengelilingi. Kalau kita meyakini bumi yang mengelilingi, berarti matahari diam kan? Nah, berarti yang membutuhkan di sini apa? Membutuhkan bumi butuh bergerak, gitu kan? Yakin nggak bumi bergerak semuanya? Ini harus dipahami nanti. Al-haraka atau harakatul ard, pergerakan bumi itu ada harakah khasah, ada harakah ammah. Harakah khasah itu adalah ketika di satu poin atau beberapa poin di bumi ini atau beberapa situs di bumi ini bergerak sehingga berupa apa? Zilzal, apa? Gempa. Apakah pernah bumi ini gempa seluruhnya? Enggak pernah. Enggak pernah. Ya kan? Itu harakah bukan? Gempa itu harakah apa? Harakiyun apa harakiyun? Pergerakan. Baik, gempa. Kemudian, kalau harakah seutuhnya satu bumi kapan? Yaumul qiyamah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Coba di sini. Idza zulzilatil ardu fi'il madhi majhul. Digoncangkan. Berarti ada digerakkan. Dan dengan tambahan zilzalaha, itu masdarnya, menekankan bahwa saya yang goncang satu bumi. Maksudnya satu full semuanya. Ini menunjukkan bahwasanya selain dari hari kiamat, goncangan yang terjadi hanya goncangan bersifat parsial. Di beberapa situs saja. Dan ketika kita sebut itu goncang, berarti Tuhan bergerak. Ketika kita sebut itu bergerak, berarti bumi ini diam. Paham? Paham gak step-stepnya? Iya. Asalnya diam. Secara kan udah selesai, right? Tapi kan kita sebagai muslim membutuhkan dalil syar'i, ya. Ya, bisa paham tadi? Paham tak ya, Syekh? Paham tak anda? Ya, Syekh? Paham tak? Udah paham tadi? Ya, jadi tadi gimana? Ketika kita bilang bahwasanya gempa itu adalah bumi yang bergerak, apakah itu parsial atau universal? Universe? Enggak, itu parsial. Beberapa doang, situs doang. Nah, ketika kita bilang itu parsial, maka berarti bumi kan diam kan? Hanya sekumit saja yang bergerak. Gitu kan? Channel sudah selesai itu, finish. Tapi kan kita lanjut aja supaya kertas ini enggak sia-sia. Ya, kemudian walaisa lana an natajawaza zahira hadhihi al-adillah. Walaisa lana. Laisa lana artinya tidak boleh bagi kita. Bukanlah hak untuk kita. Ya, tidak boleh bagi kita an natajawaza untuk melampaui, ya. Untuk melampaui zahira hadhihi al-adillah. Zahirnya dalil-dalil ini. Itu dalil ini sudah ada zahir dan enggak layak bagi kita untuk melampaui yang zahir tersebut kemudian kita beralih ke makna yang ba'id, jauh. Makna ta'wil. Makna yang jauh, enggak. Ya, melainkan kita beralih dari awal start dari makna zahir selesai. Kecuali illa kecuali bidalilin aqwa min dzalik. Kecuali dengan dalil yang lebih kuat daripada pemahaman zahir. Kecuali dalil yang lebih kuat dari pemahaman zahir. Ini manhaj ini. Manhaj fi fahmi nusus. Manhaj dalam memahami nas, asalnya pemahaman nas adalah pemahaman zahir. Jadi ada pemahaman nas. Ada pemahaman zahir. Ada pemahaman mu'awwal. Paham? Ada tiga macam pemahaman. Dalam memahami dalil. Pemahaman nas itu adalah ketiga. Tidak ada pilihan makna lain kecuali itu. Berarti itu namanya nas dalam usul fikih. Paham? Nas, namanya nas di sini bukan nas artinya bukan teks, tapi nas ini adalah apa yang terpahami tidak dari selainnya. Cuma itu doang dipahaminya. Misalnya apa arti monyet? Ya monyet itu, binatang itu, enggak ada pemahaman lainnya. Enggak ada Arif Rahman, enggak ada Arif Indra, enggak ada. Dan itu doang monyet itu. Ya, berarti Pak, tadi saya lihat monyet. Mana monyetnya? Itu monyetnya. Nah, itu monyet. Berarti antum pahami itu monyet ya? Itu nas, sudah selesai. Gak ada pemahaman. Gak antum takwil atau makna zahir. Nah, sekarang ada pemahaman tadi satu, nas. Ada kemudian pemahaman namanya zahir dan mu'awal. Adanya zahir dan muawal ini ketika ada posibilitas makna lebih dari satu. Paham enggak? Misalnya ada tulisan apel, kan? Ada dua kemungkinan. Dibaca apel, dibaca apel. Ya kan? Saya memetik apel. Makna yang zahirnya adalah artinya apa? Buah apel. Makna yang ba'id adalah apa tadi? Ngumpul, gathering, gitu kan? Upacara atau semacamnya. Ya. Jadi itu makna zahirnya apa? Buah apel. Apel. Kalau misalnya kami sedang apel nih, ya. Pakai niche gitu. Kami sedang apel niche gitu. Nah, ini apel tulisannya apel, tapi dibacanya kan apel, tapi kita kan tulisan kan enggak ngomong sendiri. A P E L gitu kan. Nah, apa ini artinya? Makna ba'id dari tulisan A P E L adalah ngumpul, makna jauhnya. Maknanya takwil gitu jadinya. Kami sedang ngumpul niche. Aslinya jauh enggak? Maknanya jauh. Makna asal yang yataba dari ladzihin adalah buah apel. Itu contoh kecil aja, masih banyak contoh lain. Jadi ini namanya manhaj fi fahmin nusus, yaitu manhaj dalam memahami nas atau kata, bahwa saya bisa jadi satu kata itu hanya satu makna saja tanpa ada yang lainnya, maka udah itu namanya nas. Kalau ada lebih dari satu kemungkinan pemaknaan, maka makna yang paling awal masuk ke otak kita itu namanya zahir, dan makna yang paling jauh itu namanya makna muawwal yang ditakwil. Dan kita baru bisa mengambil makna yang ditakwil dan menyampingkan makna zahir jika dalilnya lebih kuat daripada makna zahir. Paham itu? Ya, semoga Allah merahmati yang paham dan semoga Allah berkahi yang belum paham. Ya. Karena capek kalau ada berkutat di sini enggak habis bumi ini. Masalah bumi enggak habis. Ya. Wa minal adillati, dan di antara dalil-dalil ala anna syamsa taduru al ardi dauranan, ya, di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya matahari berputar pada bumi, atas bumi dengan suatu putaran, itu yahsul bihi ta'aqub al-laili wan nahar mayri, yaitu terjadinya pergantian malam dan siang, ya, dengan ini nih, dengan berikut ini nih. Yuk kita bahas satu-satu dalilnya. Tapi kayaknya cuma ayat satu doang yang bisa kita bahas pada kali ini. Ayat pertama doang kayaknya. Ya. Gini, kalau misalnya Anda skip semua apa cepat-cepetan bisa, cuman kayaknya enggak lezat. Jadi ayat pertama dulu. Satu. Qala Allahu ta'ala an Ibrahim fi mahajatihi liman hajahu fi rabbihi. Allah Ta'ala berkata, menceritakan tentang Nabi Ibrahim, fi mahajatihi, di dalam perdebatannya. Ya, perdebatannya dengan hujjah. Liman, bagi orang yang mendebat dia. Jadi lagi debat nih, Ibrahim lagi debat. Dan di sini ayatnya 258. Kalau antum membuka Al-Quran, alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar. Itu ayatnya panjang, ya. Kalau mau lebih lengkap buka di Android Al-Qur'annya, ya, karena enggak ada di teks ini, enggak ada. 258. Alam tara, tidakkah kamu pernah melihat, fi haja Ibrahim fi rabbihi, tentang orang yang menghujat, yang mendebat Ibrahim alaihissalam fi rabbihi, tentang Rabbnya Nabi Ibrahim. Ada yang menghikayatkan bahwasannya orang tersebut adalah Namrud. Siapa Namrud? Raja ketika itu. Namrud itu ibarat Fir'aunnya ketika itu. Yaitu mengklaim dirinya sebagai Rob, sebagai sembahan, ya, Namrud. Dan bapaknya Azar, bapaknya itu Nabi Ibrahim, Azar adalah salah satu anggotanya, anggota hayat kibarnya Namrud. Ya, ini termasuk. Ah, kamu dengar gak cerita tentang orang yang berargumen di depan Ibrahim, fi Robbihi, tentang Robnya Ibrahim. Jadi nantang ini raja nih. Jadi anggap ini tafsiran, yaitu ini adalah rajanya. Ada yang juga menafsirkan bukan Namrud, yang lain. Allah alam, yang masyhur lah ini Namrud. Nimrod, Namrud kalau bahasa kita. Nah, Namrud ini berargumen di depan Ibrahim, menantang an atahullahul mulk. Di sini apa artinya an atahullahul mulk? Hah? Apa coba dilihat artinya? Al-Baqarah 258. Supaya enggak salah nerjemahin, hah? Bahwasanya karena Allah telah memiliki, telah memberinya kerajaan. Memberi siapa Namrud ini? Berarti raja bukan? Ya ini yang lebih zahir raja berarti kan. Taib. Tapi Ibrahim bukan di situ sebenarnya. Bentar, Ibrahim bukan di situ. In qala Ibrahim. Sebenarnya Ibrahim, Nabi kita Ibrahim AS mulai berdebat. Rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Eh Namrud, kamu tahu enggak Rabb saya itulah yang menghidupkan dan mematikan. Ya. Ini mulai dari step pertama. Sebenarnya mungkin lebih panjang lagi percakapannya, tapi ini intinya nih. Untuk menyatakan keagungan Allah. Rabbku adalah yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ya. Qal, berkata Namrud. Really? Ana uhyi wa umiit. Oh kalau gitu, if that's so, saya juga uhyi wa umiit. Menghidupkan dan mematikan. Nah, di kalimatnya Namrud ini ada dua possibilities. Ya. Ada dua posibilitas penafsiran. Ana uhyi wa umiit, aku menghidupkan dan mematikan juga kok katanya. Satu kemungkinan kita menafsirkan di sini bahwasanya Namrud ini mentalbis. Atau kedua, bahwasanya Namrud ini bermukabarah. Antum pahami dua istilah ini. Namrud berkata seperti ini, oh saya juga menghidupkan mematikan, itu ada dua kemungkinan, dua tafsiran. Imma Namrud ingin mentalbis, yaitu mencampur adukan makna kalamnya Ibrahim. Jadi gini, kalau makna talbis, Ibrahim bilang, Rob saya menghidupkan dan mematikan, dalam makna pada hakikatnya, ya, kalau Namrud bilang, aku menghidupkan dan mematikan juga, dalam makna yang di enggak pada hakikatnya. Karena ketika itu ada yang meriwayatkan. Pas bilang, oh, Robmu menghidupkan dan mematikan, aku juga menghidupkan dan mematikan. Coba datang kamu. Didatangkan dua orang. Ya, kemudian Namrud membunuh salah satunya dan menghidupkan dia gitu. Paham enggak di sini? Berarti apa? Ini lihat. Aku uhyi yang satunya dan aku umiit yang satunya. Paham di sini maksudnya? Ini belum semuanya paham. Ana ulangi. Ibrahim berkata ketika berdebat sama Namrud ini, "Eh Namrud, eh raja. Kami tantang kau juga. Rabbku Allah Azza wa Jalla itu menghidupkan dan mematikan." Maka kata Pak Namrud, mentalbis kalimatnya Ibrahim, oh gitu, saya juga bisa. Kamu, Panjul, dan siapa itu? Ah, mari. Datang dua orang, mati satu, hidup satu. Lihat Ibrahim, saya ngidupin satu, saya matiin satu. Ini gimana? Gak nyambung kan? Gak nyambung. Ini namanya talbis. Banyak orang sekarang berdebat kayak gitu tuh. Dia yang ngomongnya kayak gini, argumennya benar, jelas dalilnya. Eh, yang satu malah, oh enggak, kamu enggak benar. Ini enggak. Dibalas dengan yang umum. Ini salah. Ya. Ada misalnya zikir. Zikir dengan cara apa? Dia ngomong. Ah, kemudian kita larang. Ya, ini dzikir kayak gini enggak ada tata caranya dari Rasul. Apakah ada spesifikasi kayak gini? dengan cara gilang-gilang ini, kemudian dengan lakukan Allah Allah saja, Allah Allah Allah Allah. Kemudian dibalas, oh kamu nggak boleh nyalain itu, karena ada dalilnya. Ya, uzkurullah zikran katsira, banyak doa, banyak banyak sebut nama Allah. Ini kan nggak nyambung. Itu dalil umum sekali. Kita ngomongin khusus ini tema dan kasus khusus masalah geleng-geleng. Lafalnya Allah Allah doang. Tapi dibalas dengan apa? Sebutlah, zikirlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir yang banyak. Loh, ini kan zikirnya banyak. Ini kan gak nyambung. Ya. Bisa paham gak sih? Ini talbis namanya. Dan biasanya orang yang melakukan talbis di sini, imma dia jahil murakkab, jahil superlatif gitu. Imma dia tuh licik. Nah kalau ini licik, kalau yang ini si Namrud ini licik. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, perkataan ini uhi wa umid, kata Raja Namrud, itu ada tafsiran dia melakukan mukabarah. Mukabarah itu adalah mengingkari atau juhud atau jahat setelah mengetahui. Maksudnya, Rabbnya Muhammad benar, maksudnya bisa menghidupkan, bisa mematikan. Dia yang gak bisa, tapi tetap aja saya bisa menghidupkan matiin, padahal gak bisa. Dia tahu dia gak bisa. Gitu kan? Jadi ada dua kemungkinan penafsiran. Tapi bukan itu yang kita bahas di kajian kali ini. Ya. Tapi gak apa-apa, faedahnya besar insya Allah. Qala ana uhi wa umid. Ini menunjukkan orang sesat itu, kalau gak mereka mentalbis, atau mereka mengingkari yang mereka ketahui sendiri. Gitu. Qal Ibrahim alaihissalam tidak kehabisan akal. Oh gitu cara ente. Qala Ibrahim, Ibrahim berkata, fa inna Allah, nah ini. Fa inna Allah ya'ti bisyamsi min al-masyriq. Fa'ti biha min al-maghrib. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla. Ya'ti bisyamsi, apa arti ya'ti bisyamsi? Apakah Allah datang itu ya? Bukan. Ini maknanya ata ditambah ba bi harfu jar bi ta'addi dengan bi artinya mendatangkan. Allah Ta'ala mendatangkan syams. Syams matahari. Minal masyriq. Dari timur. Ya kan? Allah datangkan matahari dari timur. Eh Rabku, kata Ibrahim, mendatangkan matahari dari timur. Fa'ti biha minal maghrib. Eh coba kalau engkau bisa datangkan matahari sekarang dari barat. Ya bingung habis itu. Fa buhita alladhi kafar. Buhita tuh gitu. Gak ngerti, wah gak bisa. Gimana ya? Itu buhita. Fa buhita alladhi kafar. Maka orang yang kafir itu terkejut dan diam. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya gitu, itu maksudnya. Tapi yang menjadi dalil untuk pergerakan syams adalah lafal min. Min ini kan artinya ibtida'ul ghayah. Ya kan? Kalau ila artinya intiha'ul ghayah. Apa artinya itu? Min banyak fungsinya. Dan fungsi yang paling dominan untuk min adalah kan artinya dari. Dari ini adalah ibtida'ul ghayah. Permulaan tujuan. Kalau ila ke intiha'ul ghayah. Akhir tujuan. Ketika ada min dan ila, berarti pasti ada pergerakan. Berarti yang bergerak yang mana? Di matahari, bukan bumi. Allah Ta'ala mendatangkan matahari minal masyriq. Kuncinya tuh di min. Min, bukan di masyriqnya. Tapi di min. Ketika ada min, dari, oh berarti ada awalnya. Dan secara tradisional kita mengatakan dari timur ke barat. Berarti ada perjalanan dan ada pergerakan. Yang bergerak siapa? Ya matahari, gitu kan? Bisa dipahami di sini? Ya udah, mungkin cuma itu doang. Biha minal maghrib, maka datangkan dari maghrib. Dan disebut maghrib itu pun ya boleh lafal masyrik itu juga boleh sebagai apa? Sebagai dalil. Masyrik dan maghrib. Apa arti masyrik? Terbit kan? Masyrik itu tempat makan. Tempat makan. مكان مشرق، مكان الشروق إذن، إيه بولي جيجو وقت الشروق إذن، مغرب مكان الغروب، berarti berpindah dari masyrik ke maghrib. Masyrik artinya tempat muncul ya. Maghrib tempat tenggelam. Nah, kata kerja muncul dan tenggelam. Gak mungkin sesuatu yang muncul itu diam. Dan gak mungkin sesuatu yang tenggelam itu diam. Melainkan dia muncul kemudian kelak tenggelam, itu berarti ada pergerakan. Jadi di sini bisa ada dua dalil. Tapi yang paling inti sebenarnya min. Dan al-masyriq juga bisa menjadi dalil pergerakannya matahari. Maghrib juga bisa menjadi dalil pergerakannya matahari. Bisa dipahami dalil yang sederhana ini? Hah? Mafhum. Alhamdulillah. Berat? Berat ya? Berat Pak Habib. Gimana Pak Habib menurut antum? Apakah berat? Maksudnya paham tapi ya? Berat. Dari min. Ila maghrib. Iya. Karena di lafal min di sini bukan bumi yang disebut, tapi syams. Bis syamsi minal. Nah, min di sini keterangan untuk syams, gitu kan. Dan min dalam bahasa Arab, faedah paling dominannya adalah ibtida'ul ghayah. Tujuan. Ketika disebut permulaan, tujuan berarti ada safar, ada pergerakan. Nah, gimana Pak? Ribet? Nggak ribet sebenarnya, nggak ribet. Hanya belum terbiasa. Gimana Angga? Bisa pahami? Angga bisa paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Di antara hikmah di sini, faedahnya juga adalah bahwasanya diperbolehkan berjidal kepada orang kafir tapi dengan ilmu, dan itu jalan terakhir. Ya kan? Karena dalam ayat wajadilhum billatihi ahsan, itu yang paling terakhir metodenya. Jangan dari awal. Ya. Sesuai dari di Tangerang di mana? UIN itu, Ciputat. Aslinya mau ke sini cuman enggak jadi karena sakit mungkin. Tadi izin sakit mau ke sini pertama kalinya. Sebenarnya dengan adanya kasus ayat Maidah dan seterusnya ini terkobarkan banyak mahasiswa, kemudian dia berdebat dengan temannya dan dia kalah. Anak bilang jangan debat dulu antum, nggak punya apa-apa, dan dia belum pernah ngaji, baru ngaji sama anak pertama kali di kampus, belum kenal pengajian apa-apa, dan siap untuk taklid buta sama anak misalnya. Anak soal bakal ikut antum terus, tapi anak marahin terus tuh, tapi dia ngotot karena atmosfer kampusnya itu, atmosfer ngotot-ngototan hujah argumen dengan logika mereka masing-masing. Ana mau membela agama kita. Karena agama kita dihina, ana harus bela daripada kita berdiam, banyak ulama berdiam. Nah, ini mulai. Makanya mahasiswa ini banyak yang spirit itu semangat. Tapi enggak diarahin. Ya, yang itu yang artinya nanti meledak-ledak itu tapi. Mafsadatnya lebih buruk nanti jadi naudzubillah. Makanya kalau misalnya antum berdakwah misalnya membina mahasiswa itu, jangan buat mereka makin meledak. Salah. Ya, mereka bisa salah bersikap. Apalagi kalau antum kita iming-imingi dengan pulsa atau apa, itu makin suka mereka. Tapi sekali lagi, kita ngajak ke mereka ilmu untuk mengenal Allah, untuk mengenal ilmu, bukan embel-embel lainnya. Bukan karena nanti kita akan mendirikan ini, bukan itu. Entar. Itu nanti. Akan ada sendirinya insyaallah Allah kehendaki. Itu yang benar. Makanya kita mengajak orang-orang mencintai ilmu dengan ilmu, dengan lillahi ta'ala, bukan dengan embel-embel lainnya, ya. Dan bismillah. Ya, cukup itu aja insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas kehadiran antum dan perhatian antum. Semoga berkah dan semoga Allah ta'ala berikan pemahaman yang sahih kepada kita semua dan menjadikan kita terus berada di atas manhaj yang sahih, manhaj salaf salih. Warahimakumullah. Kita cukup sampai sini insyaallah. Pada pekan depan kita lanjutkan pembahasan-pembahasan yang belum tuntas. Atau mungkin pekan depan ana akan ngeprint ini sedikit, jadi yang tolong besok dibawa lagi ya, jadi nggak diprint ulang. Mungkin bagi yang belum datang sekarang dapat besok insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, استغفر الله واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.